yaitu kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-10, al-istidlalu ala mutlani din biqillati afhami ahli wa adami hifzihim kaqaulihim badiyar ra'i, yang artinya berdalil tentang buruknya agama dengan minimnya pemahaman penganut agama tersebut dan tidak hafalnya penganut agama tersebut terhadap agamanya, sebagaimana mereka menyebutkan di dalam surat Hud ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman badiyar ra'i, yang artinya kalau kita baca dari awal ayat, faqala al mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana, maka berkata pemimpin-pemimpin kafir dari kaumnya, kami tidak melihat kamu wahai nabi melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka tabi'aka illa alladziina hum aradhiluna, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti engkau wahai para nabi melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami. Badiyar ra'i, inna, yang lekas percaya saja. Artinya cuma bisanya mengikuti tapi tidak faham apa yang diikuti. Ini tuduhan kaum jahiliyah terhadap agama yang dibawa oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudahnya adalah kata kaum jahiliyah, baik itu orang Yahudi, Nasrani, kaum kafir Quraisy, mereka mengatakan kami tidak akan beriman denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang hina, derajat terendahan. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dan ditambah lagi badiyar ra'i, yang mereka sangat lekas percaya begitu saja tanpa harus ditimbang, difikir. Inilah yang menjadikan standar mereka menolak agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka melihat yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu lekas percaya, tidak memakai akal, tidak mendalami sedalam-dalamnya, terlalu lekas percaya. Maka ini adalah kebiasaan kaum jahiliyah. Menuduh ajaran itu sesat, agama ini buruk ketika ada pengikutnya orang-orang rendahan, mungkin tidak terpelajar. Di zaman Rasulullah mungkin mantan budak seperti Bilal, orang miskin, tidak terpelajar, tidak mempunyai kasta yang tinggi, keturunan rendah, dan semisalnya. Nah, kami tidak mau menerima ajaran engkau. Kenapa? Karena yang mengikutimu orang-orang hina. Itu menunjukkan batalnya atau buruknya agama yang engkau bawa. Kemudian mereka mengatakan, kami juga tidak mengikuti ajaran engkau karena yang mengikutimu adalah orang-orang yang lekas percaya begitu saja, tidak menggunakan akalnya, sedikit pemahamannya. Maka jawabannya para ikhwah, inilah kebiasaan kaum jahiliyah. Nah, kebiasaan ini di zaman sekarang banyak yang berlaku seperti ini, menuduh para ulama hanya bisa ilmu haid dan nifas. Ini kebiasaan kaum jahiliyah. Ustaz-ustaz itu kalau ngomong masalah tentang haid, nifas, istihawah paling paham. Tetapi giliran ngomong masalah politik, masalah darah, maka tidak paham. Masalah kepemimpinan tidak paham. Sebenarnya mereka sangat paham, akan tetapi mereka tidak mau masuk ke dalamnya karena itu berkaitan dengan darahnya kaum muslimin. berkaitan dengan keamanan, stabilitas keamanan nasional. Sebenarnya mereka lebih paham dibandingkan orang-orang yang menuduh para ulama tidak paham agamanya. Dan ini kebiasaan seperti kaum jahiliyah di zaman dahulu. Mereka tidak mengatakan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam agama yang batil, agama yang tidak benar, agama yang buruk ketika yang mengikutinya orang rendahan dan mudah percaya. Sama dengan orang-orang yang menuduh sekarang, ulama-ulama sekarang tidak faham. Pahamnya cuma masalah darah, haid dan nifas. Ini sama. Nah, ini kebiasaan kaum jahiliyah. Padahal kalau kita ingin menjawab, seperti misalkan Bilal bin Rabah, kenapa cepat beriman? Abdullah bin Mas'ud, orang sangat pintar, kenapa cepat beriman? Kemudian Ammar bin Yasir, Khabbab bin Al-Arat, dan sahabat-sahabat lainnya yang mereka itu ternyata pintar-pintar, kenapa cepat beriman? Karena hidayah masuk ke dalam hati. Kalau sudah hidayah masuk ke dalam hati, inna, maka man yahdihillah fala mudhillah. Siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Sangat cepat beriman. Ya. Salman Al-Farisi, sang petualang, berpindah dari agama satu agama ke agama yang lain, dari daerah ke daerah yang lain. Kenapa cepat beriman? Karena sudah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban kita kepada orang-orang jahiliyah yang menuduh batilnya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena pengikutnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak bisa berpikir panjang, orang-orang yang hafalannya kurang, orang-orang yang tidak mendalam apa hafalannya, maka jawabannya adalah ketika hidayah sudah menyapa, tidak perlu banyak-banyak berpikir. Yang ada hanya al-inqiyad, tunduk patuh. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi an liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Artinya, sesungguhnya ucapan orang-orang beriman jika diajak ayo kepada jalan Allah, mengikuti Rasulullah untuk menjadikan mereka berhukum kepada hukum Allah dan Rasulnya, mereka hanya cuma mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Para ikhwah, saya tertegun itu ayat yang saya bacakan tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la an yaqulu sami'na wa ata'na. Saya tertegun penjelasan dari Al-Ustaz Al-Fadhil Abu Sulaiman Maududi Abdullah Habibullah. Beliau pernah saya tonton kajiannya. Beliau mengatakan, jangan terlalu merasa pintar dengan syariat Allah. Tugas kita cuma dua, mendengar. Mendengar, tujuan mendengar itu agar kita mendengar apa perintah. Baik itu perintah untuk dilaksanakan atau perintah untuk menjauhi larangan. Setelah itu tunduk patuh, tidak usah diutak-atik dalam otak kita. Itulah sifat orang beriman. An yaqulu sami'na wa ata'na. Surat An-Nur ayat 51. Kalau sudah seperti ini apa? Ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, dan ini juga bantahan sanggahan kepada orang-orang ahli filsafat, ahli kalam sampai zaman sekarang. Di negeri kita ini banyak orang-orang yang sok ahli kalam, banyak ngomongnya, utak-atik syariat Islam. Sampai baru-barusan ini, hari raya kurban, mereka panas umat Islam mengerjakan syiar Islam, salah satu syiar Islam yang agung, yaitu berkurban. Mereka menyatakan bahwasanya syariat kurban sudah tidak relevan dengan zaman sekarang. Karena yang dibutuhkan oleh kaum muslimin yang miskin bukan daging, akan tetapi uang. Alangkah indahnya kalau seandainya uang kurban, hewan-hewan kurban tersebut diuangkan sehingga lebih bermanfaat untuk kaum muslimin. Ini lihat para ikhwah, orang yang suka mengutak-atik. Dan itulah kenapa mereka suka, karena di dalam hatinya ada zail, penyimpangan. sehingga timbul syubhat. Allah berfirman dalam awal-awal surat Ali Imran, wa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah. Adapun yang di dalam hati mereka terdapat zaig, penyakit menyimpang. Ya. Jadi mereka itu mengumpulkan dua hal, sudah menyimpang dan ingin terkenal. Ini kan laku lagi, akhirnya bikin statement sehingga laku lagi. Seperti perkataan orang Arab, kalau ingin engkau terkenal, bul fima izamzam, kencinglah di sungai Zamzam, terkenal. Ya. Apalagi di zaman sekarang, kalau ingin terkenal, telanjang sambil tawaf, terkenal. Satu dunia yang mengenalnya. Jadi mereka mengumpulkan dua hal, hubbus syuhrah, ingin terkenal, dan yang kedua mengutak-atik agama dengan mendewakan akalnya yang maha terbatas. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat zaid, penyimpangan, fayattabi'un, mereka mengikuti ma tasyabah, sesuatu yang samar-samar, ibtigha'al fitnah, untuk mencari kegaduhan di tengah kaum muslimin. Adapun orang-orang yang ar-rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min 'indi rabbina. Lihat ini. Perhatikan baik-baik. Jangan sampai tertipu dengan ahli kalam, ahli filsafat yang ngomongannya mungkin cascus-cascus. Ngomongannya mungkin pakai bahasa-bahasa tinggi. Interupsi, terasi, macam. Ya. Maka tanamkan di dalam hati yang ilmiah itu adalah yang beriman kepada Al-Quran dan Hadis dan mengucapkan sami'na wa ta'ala. Karena ada sebagian anak-anak muda, bahkan saya dapati beberapa anak mahasiswa Madinah sudah mulai tertipu dengan gaya-gaya berbicara orang-orang yang kadang-kadang pembicaranya terlalu tinggi. Padahal agama Islam itu mudah, mengikuti Al-Quran dan Hadis Rasul. Itu yang ilmiah. Tanamkan dalam hati, yakini bahwa yang ilmiah itu yang ada dalilnya, bukan yang pintar berbicara. Itu ilmiah. Yang ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis itu ilmiah, bukan yang ngomongnya sulit dipahami oleh orang awam. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Syekh Saleh Fauzan hafizahullah ketika menjelaskan poin ini, beliau menyinggung kepada sebuah permasalahan. Kata beliau, di zaman sekarang banyak orang yang mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-10 ini. Di antaranya tuduhan mereka kepada para ulama, yang mana mereka menuduh ulama-ulama tersebut hanya bisa masalah sholat, hanya bisa masalah toharah, bersuci, haid, nifas. Adapun masalah politik, masalah kekuasaan, kepemimpinan, tidak paham sama sekali. Ini tuduhan-tuduhan persis dengan kebiasaan orang-orang jahiliyah terhadap para ulama. Nah, di sini saya ingin menyinggung, kebetulan karena berkaitan Syekh Saleh Fauzan yang menjelaskan poin ini berkaitan dengan para ulama, saya akan menyinggung tentang sedikit adab-adab yang harus dilakukan oleh para penuntut ilmu terhadap para ulamanya, para asatidnya, para kiainya, para ulama-ulama besarnya. Disebutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh, saya ambilkan penjelasan ini dari kitab Hilyatul Awliya, Hilyatul Talibul Ilm maksud saya, yaitu perhiasan penuntut ilmu. Bagaimana adab penuntut ilmu dengan syekhnya. Perhatikan ya, saya baca beberapa poin adab penuntut ilmu dengan syekhnya. Beliau mengatakan, fakhudh bimajami'il adab ma'a syekhika fi julusika ma'ah. Ambillah adab-adab yang agung saat engkau duduk bersama syekhmu, bersama orang yang engkau menimba ilmu darinya. Jadi saat adab, saat duduk di majlis ilmu, harus benar-benar beradab. Sebagaimana Jibril alaihissalam mencontohkan kepada Nabi Muhammad, kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. hatta jalasa ilayya fa asnada rukbatahu ila rukbatihi rukbatayya wa wada'a kaffaihi ala fakhidayya. Yang artinya, sampai Jibril alaihissalam mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini menunjukkan ada duduk dekat dengan yang ditimba ilmunya. Kemudian mendekat sampai menempelkan lutut dengan lutut dan meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua telapak tangan di atas kedua paha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya benar-benar Jibril ingin mencontohkan sebagai murid seperti ini loh, kalau ingin benar-benar menimba ilmu agama yang serius, yang mendekat kepada orang yang ditimba ilmu agamanya. Itu satu poin. Kemudian wattahaddutsu ilaih, dan hendaklah beradab kepada orang yang ditimba ilmunya saat berbicara dengannya. Tidak sembarangan berbicara dengan orang yang ditimba ilmunya. Wa husnus su'ali wal istima', dan lihat ini, baiknya cara bertanya dan mendengarkan apa yang disampaikan. Ya, harus baik itu secara tulisan, maka hendaknya dia bertanya dengan pertanyaan yang baik, tidak perlu curhat terlalu panjang. Intinya cuma satu, Ustaz, saya boleh minta talak enggak? Intinya cuma satu. Setelah dia curhat begitu panjang, kemudian wa husnul adabi fi tasaffuhil kitab amamahu wa ma'al kitab, dan beradab saat di hadapan beliau ketika membuka kitab. Tidak seperti orang-orang yang seakan-akan dia menyombongkan dirinya di hadapan orang yang ditimba ilmunya dengan kitabnya. Kemudian wa tarkit tatawul wal mumarati amamahu, dan tidak terlalu banyak memperpanjang permasalahan. Tapi kan Ustaz begini, tapi kan tidak terlalu memperpanjang. Kalau sudah dijawab apa yang ditanyakan, maka terimalah. Kalau seandainya belum, maka ditanya pada kesempatan yang lain, bukan pada kesempatan itu. Wal mumarati amanah. Nah, ini perhatikan. Ini termasuk adab yang kadang-kadang sebagian orang tidak melaksanakannya, yaitu tidak suka mumarat, mendebat orang yang ditimba ilmunya. Tidak mendebat orang yang ditimba ilmunya, suka mendebat tidak. Ini termasuk adab penimba ilmu kepada gurunya. Karena nanti masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, man ta'allama al-'ilma liyubahiya bihi al-'ulama. Barang siapa yang belajar ilmu untuk mubahah. Mubahah artinya adalah untuk menyombongkan diri di hadapan para ulama. Au yumariya bihi sufaha, atau menghinakan, mendebat orang-orang bodoh. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau menuntut ilmu agar orang-orang menoleh kepadanya, seakan-akan dia ingin diketahui orang banyak bahwasanya dialah seorang alim, dialah orang yang berilmu. Orang yang seperti ini menimba ilmunya dengan tiga niatan buruk ini, adkhalahullahu jahannam, pasti Allah masukkan ke dalam neraka jahannam. Maka hati-hati mumarat, mubahat di hadapan para ustaz, para penimba ilmu. Kalau seandainya kita bertanya, maka ketika sudah dijawab, maka cukuplah. Tidak usah mubahat, menyombongkan diri dengan hafalan. Tidak usah mumarat, yaitu suka berjijal dengan yang ditimba ilmunya. Ini adab saat menimba ilmu agama dengan orang yang kita timba ilmu agamanya. Wa adami taqaddumu alaihi bi kalam au masir au iktharil kalam indah, atau dan tidak mendahului pembicaraan atau jalan, atau terlalu banyak berbicara di hadapannya. Ya, berbicara di hadapannya. أو مداخلته في حديثي ودرسي بكلام منك. Atau saat sang guru yang ditimba ilmunya mengajar, dia terlalu banyak interupsi. Ini nanti lari kepada niat. Dikhawatirkan ada semacam ujub, memperlihatkan bahwasanya dia mempunyai keilmuan yang lebih dibandingkan murid-murid yang ada. Au ilhah alaihi fi jawab, atau terlalu meminta jawaban atasnya. Kalau seandainya ditanya kemudian syekhnya, alimnya tidak mau jawab, ya sudah. Dan ini terjadi khusus kepada saya. Saya itu heran, mudah-mudahan beliau diwafatkan, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, kemudian diwafatkan di dalam husnul khatimah. Saya itu heran, Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin, kajian di mana-mana, tetapi buku beliau yang baru-baru terus keluar. Saya jujur, kajian-kajian saya tidak lepas dari website beliau, buku-buku beliau. Apa yang saya sampaikan selama ini, saya hampir semuanya dari beliau. Kemudian saya tanya, beberapa kali saya menjadi tim lekat yang dijadikan oleh panitia, saya tanya, Syekh, bagaimana engkau mengatur waktu? Kata beliau, la tas'alni, jangan tanya saya. Saya enggak puas. Saya bukan orangnya untuk ditanya, kata beliau. Kalau kamu bertanya ini, tanya kepada alim besar, alim-alim besar. Syekh Saleh Fauzan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bab ayah saya. Tanya bagaimana cara mengatur waktu. Adapun kita, muqassirun, kata beliau. Kita terlalu banyak waktu yang dibuang. Tentunya ini tawadhu dari beliau. Ahsibuhu kadzalik wallahu hasib. Saya kemudian bertanya lagi pada kesempatan lain. Ayolah Syekh, berikan saya petunjuk agar bisa mengatur waktu, bisa juga menghasilkan hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslimin, menghasilkan buku dan semisalnya. Maka Syekh, la tas'alni marratan thaniya, jangan tanya saya setelah ini. Sudah, sudah, itu adab kita. Kalau sudah tidak boleh bertanya, sudah. Beliau merasa tidak pantas untuk dicontoh, dan itu tawadhu beliau. Ini kisah nyata yang mungkin rahasia saya dengan beliau. Atau bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, awil ilha alihi fi jawab, atau terlalu sering meminta untuk dijawab atas pertanyaan kita kepada orang yang kita timba ilmunya. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, bolehkah meminjam uang sebagai modal di bank konvensional, sebagai modal untuk membuka travel haji dan umrah? Saya bilang, wahai saudaraku, haram hukumnya. Tapi kan Ustaz, haram. Tapi Ustaz, ini para ikhwan, ini tidak benar yang seperti ini. Mutajanniban al-iktsara minas su'al, menjauhi terlalu banyak bertanya, la siyama ma'asyuhu ma'asyuhudil mala, terutama kalau banyak yang melihat. Ya, karena ada hati di situ. Hati seseorang bisa menyimpang, ria, ujub, seakan-akan kita ingin memperlihatkan di hadapan orang banyak. Kemarin malam saya di kajian di Raja TV di Masjid Al-Barakah, saya sebutkan salah satu bentuk riya adalah riya bizumala wazairi wal asatidah wal masyayikh. Riya dengan teman, riya dengan tamu, riya dengan syekh. Apalagi di zaman sekarang, selfie dikit-dikit sama Ustadz Fulan, hadir di majlisnya selfie. Alhamdulillah tadi sudah ketemu dengan Ustadz. Itu yang diingat. Pelajaran enggak? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya jujur sampai beberapa kali sudah kita niatkan, saya dengan saudara saya karena Allah, Ustaz Firanda, untuk menolak yang minta selfie, minta foto sekarang. Tapi kadang-kadang, ya kalau seandainya orang awam, mereka ketika ditolak langsung cemberut. Ya, itu sudah, sudah kita rencanakan berdua. Gimana Din, kita lakukan? Ayo. Saya sih siapa, antum itu yang lebih Syekh Duktur, Syekh Madinah lagi. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati Allah. Itu beberapa adab. Nah, kemudian dia mengatakan wala tunadihi bismihi mujarradan. Jangan memanggil namanya langsung dengan namanya. Ya. Jangan. Akan tetapi panggillah dengan kunyahnya. Kalau orang Arab biasanya suka dipanggil dengan kunyahnya. Abu Abdurrahman, Abu Abdul Aziz. Dan kunyah itu untuk mengagungkan seseorang. Ya. Seorang yang paham kunyah dan ilmu tentang kunyah, dia lebih suka dipanggil kunyah dibandingkan dipanggil ustaz ya, atau apapun. Karena itu sebuah kebanggaan, anak sebuah kebanggaan. Nah, ini beberapa adab tentang kepada penimba ilmu agama. Nah, kemudian sekarang masalah yang ke-11 dan ke-12. Al-mas'alatani al-hadiyata asyarata wa thaniyata asyarata. Dua permasalahan karakter kaum jahiliyah yang ke-11 dan ke-12. Yaitu al-istidlalu bil-qiyasil fasid. Qaqawlihim in antum illa basharum mithluna. Inkarul qiyas sahih wal jami'u li hadha wa ma qablahu adamu fahmil jami'i wal fariq. Yang artinya karakter kaum jahiliyah yang ke-11 adalah mereka berdalil dengan analogi yang rusak, atau bahasa usul fikihnya dengan qiyas yang rusak. Seperti perkataan mereka dalam surat Ibrahim ayat 10, in antum illa basyarum mithluna. Kalian wahai para rasul adalah seperti kami, manusia biasa. Nanti saya akan jelaskan ya, saya terjemahkan dulu. Yang ke-12, inkarul qiyas as-sahih, mengingkari analogi yang benar. Ini kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-12. Mengingkari qiyas yang benar. Nah, kita bahas ini. Apa itu qiyas? Qiyas itu, catat baik-baik ya, jangan sampai salah. Qiyas adalah menentukan hukum pada sesuatu yang tidak mempunyai hukum sebelumnya. Menentukan hukum pada sesuatu yang tidak punya hukum sebelumnya dengan cara menyamakan dengan sesuatu yang sudah punya hukum sebelumnya, karena ada pemersatu di antara keduanya. Itu bahasa yang mudah. Kalau bahasa usul fikihnya, ilhaqu far'in bi aslin li'illatin jami'atin bainahuma. Yang artinya memasukkan sebuah cabang ke dalam pokok karena ada yang bisa disatukan antara keduanya. Saya beri contoh qiyas. Minuman keras, pil ekstasi, narkoba dikiaskan dengan minuman keras, khamr. Kenapa? Karena ada satu ilat penyebab pemersatu di antara keduanya, yaitu merusak otak. Paham ini? Ya. Menentukan hukum yang asalnya belum ada hukum sebelumnya. Narkoba tidak ada hukum sebelumnya karena belum ada di zaman Rasulullah SAW. Ekstasi belum ada di zaman Rasulullah SAW. Dengan cara bagaimana? Dianalogikan, disamakan dengan hukum yang sudah ada, yaitu apa tadi? Khamr. Minuman keras, hukumnya haram, jelas dalam Al-Qur'an. Karena ada illat, pemersatu di antara keduanya, yaitu sama-sama merusak akal manusia. Paham ini para ikhwan? Contoh yang lain yaitu boleh mengeluarkan zakat fitr dengan beras. Padahal di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada zakat fitr dengan beras. Beras sebagai cabang dikiaskan dengan apa? Dengan kurma, gandum, gandum yang baik. Kenapa bisa dikiaskan? Karena ada ilat yang menyatukan antara keduanya. Apa itu? Makanan pokok. Dua-duanya adalah makanan pokok. Itu namanya apa? Kias. Kias ini di dalam referensi hukum Islam, dia adalah sesuatu yang sangat darurat untuk dipakai. Saat keadaan terpaksa, baru bisa dipakai. Ya. Jadi asal hukum referensi Islam berasal dari Al-Quran, hadis dan ijma'. Kapan bisa menggunakan qiyas? Kalau benar-benar terpaksa, baru bisa dipakai. Paham ini para ikhwan? Nah, kembali kita ke permasalahan jahiliyah. Kaum jahiliyah, kebiasaan mereka, karakter mereka adalah berdalil dengan qiyas yang rusak. Qiyas yang rusak. Bagaimana itu? Mereka mengatakan, kami tidak mau beriman denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kamu sama dengan kami. Yaitu apa? Sama-sama manusia. Mereka berdalil dengan kias yang rusak. Kenapa kiasnya rusak? Analoginya rusak. Karena tidak mungkin sama orang yang diberi wahyu dengan yang tidak diberi. Oke, secara penciptaan sama manusia, iya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, innama ana basyar mislukum. Aku sama manusia seperti kalian. Tetapi apa? Yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Paham ini para ikhwan? Nah, orang-orang jahiliyah tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka memakai qiyas, analogi. Tetapi analoginya yang rusak, disebut dalam bahasa usul fikih qiyasul fasid. Qiyas yang rusak. Rusaknya dari mana? Karena mereka menyamakan saya manusia biasa sama dengan kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah sama-sama manusia? Maka kita katakan ini analoginya rusak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, sedang kita tidak. Bagaimana kok bisa disamakan? Itu namanya qiyasnya apa? Rusak. Dan secara ilmu hikmah, alhamdulillah Allah menciptakan Rasul dari manusia untuk manusia. Coba kalau seandainya Rasulnya dari bangsa jin untuk manusia, ya khutbah Jumat nggak ada orangnya. Gimana coba? Nggak hikmah dalam penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kalau seperti itu. Coba kalau seandainya hikmah, kalau seandainya Rasulnya dari malaikat, susah, tidak sanggup kita untuk melihatnya. Karena malaikat Jibril alaihissalam, satu sayapnya yang mana beliau mempunyai 600 ribu sayap, satu sayapnya menutup ufuk timur, saking besarnya Jibril alaihissalam. Ini para ikhwan. Jadi hikmah Allah dalam penciptaannya mengutus rasul-rasul dari jenis manusia yang hidup seperti manusia, makan, berjalan di pasar, berdagang, menikah, punya anak. Dan itu hikmah agar kita bisa mencontohnya. Makanya turun ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, telah nampak bagi kalian dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi paham ya? Jadi poin kita ketika belajar karakter jahiliyah cuma memahami agar kita bisa menjauhinya. Enggak usah ribut-ribut, enggak usah terlalu panjang penjelasan, cuma memahami saja. Oh, karakter jahiliyah adalah mereka memakai dalil dengan qiyas, analogi yang rusak. Salah satu buktinya bahwasanya mereka mengatakan kami tidak mau beriman dengan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang dari manusia. Kami inginnya rasul dari malaikat. Ya. Maka kita jawab bahwasanya qiyas Anda itu rusak. Kenapa? Karena meskipun sama-sama manusia, tetapi tentunya yang diberi wahyu, yang dipilih oleh Allah, yang diberkahi oleh Allah, yang dijaga oleh Allah dari kesalahan, tidak sama dengan manusia biasa seperti kita-kita. Paham ini para ikhwan? Nah, itu kebiasaan yang ke-11. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnu Qayyim menjelaskan perkara yang menarik, bahwa kias rusak ini yang pertama kali melakukannya siapa? Iblis. Iblis pertama kali melakukannya. Ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi siapa? Apa alasannya? Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 12. Qala ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata Iblis, aku tidak mau sujud kepada Adam karena aku, Iblis, lebih baik daripada dia. Engkau telah aku ciptakan dari aku telah engkau ciptakan dari api, dan dia telah engkau ciptakan ya Allah dari tanah. Api lebih baik daripada tanah. Ini kias yang rusak, menyamakan api dengan tanah. Padahal kalau dilihat mana yang lebih bermanfaat, api dan tanah? Hah? Tanah. Kenapa? Api bisa membakar, tanah bisa menumbuhkan sesuatu. Tentunya tidak akan bisa sama yang menghancurkan dengan yang menumbuhkan. Nah, ini dipakai oleh Iblis. Kias rusak ini dipakai oleh Iblis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan adzan dulu. Setelah adzan baru kita lanjutkan sedikit sampai iqamah. Oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi kebiasaan kaum jahiliyah yang ke-11. Yang ke-12, kebiasaan mereka adalah ingkarul qiyasus sahih, mengingkari qiyas yang benar. Ya. Jadi kebalikan dari tadi, mereka berdalil dengan qiyas yang rusak tetapi mengingkari qiyas yang benar. Ini pada poin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kebiasaan kaum jahiliyah. Misalkan contoh disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 24-25. Cerita kaum Nabi Nuh tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Kenapa? Karena mereka memakai qiyas yang rusak ini. Dan mereka mengingkari qiyas yang benar. Allah berfirman, "Ma hadza illa basharun mithlukum." Ini Nuh hanya manusia seperti kalian. Kenapa harus kita ikuti dia? Kenapa harus kita agung-agungkan sebagai rasul dia? Yuridu an yatafaddala alaikum. Dia cuma ingin kedudukan yang tinggi di antara kalian. Itu yang sebenarnya dia inginkan. Kata kaum Nabi Nuh, menolak dakwahnya Nabi Nuh. Walau syaa'allah la anzala malaika. Kalau seandainya Allah mengendaki, niscaya Allah akan mengutus para malaikat menjadi rasul. Ma sami'na bihadza fi aba'inal awwalin. Kami tidak pernah mendengar ini di kebiasaan nenek moyang kami, ya, kembali kepada kebiasaan nenek, kebiasaan mereka. Jadi ini bertumbuk-tumbuk, ya. Mereka sudah menggunakan qiyas yang rusak dan mereka mengingkari qiyas yang sah. Qiyas yang sah itu bagaimana? Ya, kalau seandainya manusia umatnya, maka yang diutus adalah rasul dari jenis manusia juga. Ini qiyas yang sah. Ini qiyas yang benar. Karena kalau seandainya manusia umatnya diutusnya adalah jin sebagai rasulnya, atau diutus sebagai rasulnya adalah malaikat, maka tidak akan tercipta benar-benar kerasulan, tidak akan diikuti oleh umat manusia tersebut. Nah, begitulah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qiyas rusak yang dipakai oleh kaum jahiliyah. Begitu juga kaum kafir Quraisy memakai ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdalil dengan qiyas yang rusak. Mereka mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qamar ayat 25. Aulqiya dzikru alaihi min bainina? Apakah dia dapat wahyu, kita tidak dapat wahyu? Toh sama. Mereka berdalil batalnya, batilnya agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama-sama manusia. Padahal beda tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Ini juga membantah pendapat sebagian ulama yang membolehkan bertabaruk dengan bekas orang-orang saleh. Misalkan saya minum, ya, kemudian bekasnya antum tabaruk, ngantri, ya. Maka sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya boleh seperti itu, bertabaruk dengan bekas orang-orang soleh, sebagaimana mereka pakai kias bolehnya para sahabat bertabaruk dengan Nabi Muhammad. Ilat yang mengumpulkannya apa? Orang soleh, soleh. Nabi Muhammad SAW soleh. Berarti sama-sama soleh. Berarti bisa hukumnya dilakukan kedua-duanya. Para sahabat bertabaruk dengan keringatnya Nabi, rambutnya Nabi Muhammad SAW, air ludahnya Nabi Muhammad SAW, bekas air ludahnya Nabi Muhammad SAW, bahkan bekas-bekas air ludahnya Nabi Muhammad SAW. Paham? Bekas-bekas. Jadi Nabi Muhammad SAW berwudu, bekasnya ada dijadikan wudu. Kemudian sahabat yang memakai bekas wudunya Rasulullah SAW, datang lagi sahabat yang lain menadah bekas-bekasnya air wudunya Rasulullah SAW. Nah, mereka katakan boleh bertabaruk dengan orang saleh, ya, bekas kopinya, bekas macam-macamnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW saleh, ini juga saleh. Jadi ada pemersatu di antara keduanya. Maka kita katakan ini qiyasul fasid. Qiyas yang rusak. Kenapa? Kenapa? Karena tidak akan pernah sama kesolehan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan manusia biasa, tidak akan pernah sama. Nah ini para ikhwah yang dirahmati Allah. Makanya mereka mengatakan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang kafir Quraisy, ulqiya dzikru alaihim min bain. Apakah mereka ia dapat sendiri wahyu, kita tidak dapat, toh sama-sama manusia. Ya. Kalau seandainya ada orang yang berdalih bahwasanya boleh bertabarruk dengan kebiasaan atau dengan bekas-bekas orang-orang saleh, maka kita katakan kalau begitu bertabaruk saja dengan semua dari umat Islam, karena antum punya nilai kesolehan, antum punya nilai kesolehan. Kalau seandainya boleh bertabaruk dengan rambut Nabi Muhammad SAW, maka kata mereka boleh juga bertabaruk dengan rambut orang-orang saleh. Maka kita katakan berarti boleh juga bertabaruk dengan seluruh umat Islam. Si fulan rambut antum mana, minta nanti masukin sini. Karena ada nilai kesolehan. Paham gak maksud saya? Padahal kesolehan Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah bisa ditanding dengan kesolehan manusia biasa. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu'alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiya Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita untuk melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ahibati hafizakumullah, bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan poin satu poin 10 menit. Habis itu pertanyaan. Al-mas'alatu tsalitsata asyrata. Kebiasaan karakter kaum jahiliyah yang ke-13. Al-ghulu fil ulama'i was-salihin. Terlalu berlebihan mengkultuskan para ulama dan orang-orang saleh. Terlalu berlebihan mengkultuskan para ulama dan orang-orang saleh. Kaqulihi, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian ghulu di dalam agama kalian, dan janganlah kalian ucapkan atas Allah atau tentang Allah kecuali kebenaran. Surah An-Nisa ayat 171. Maksud dari karakter yang ke-13 ini adalah yaitu kebiasaan kaum jahiliyah terlalu ghulu. Ghulu itu artinya adalah az-ziyadatu fil hadd, tambahan dari batas sewajarnya. Tambahan dari batas sewajarnya itu namanya ghulu secara bahasa. Adapun ghulu secara terminologi syar'i adalah az-ziyadatu fi raf'i shakhsin fawqa manzilati la'iqati bihi. Tambahan dalam mengangkat seseorang dari martabatnya yang sudah cocok untuknya. Tambahan dalam mengangkat kedudukan seseorang dari martabatnya yang sudah cocok untuknya. Contoh, kaum Nasrani terlalu hulu terhadap Nabi Isa alaihissalam, yang akhirnya mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Waqalatil masihu ibnu Maryam, waqalatil masihu ibnullah. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani mengatakan al-masih Isa bin Maryam adalah anak Allah. Nah, ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran bahwasanya kaum Yahudi, kaum Nasrani dan Yahudi terlalu hulu di dalam orang-orang saleh. Ya, Nasrani hulu berlebih-lebihan mengkultuskan, memuji Al-Masih Isa putra Maryam sehingga mereka jadikan sebagai anak Tuhan. Sedangkan kaum Yahudi terlalu berlebihan mengkultuskan, memuji Uzair sehingga menjadikan sebagai anak Tuhan. Hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 30. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh sebab inilah beliau melarang umatnya untuk berlebih-lebihan di dalam memuji, memuja, muji beliau. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan memuji-muji. Dan ini bukan tawaduk dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Tetapi itu syariat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian terlalu berlebih-lebihan memuji sebagaimana kaum Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa bin Maryam. Saya ingin mendudukkan beberapa permasalahan. Nabi Isa disebut sebagai Al-Masih. Nabi Dajjal juga disebut sebagai Al-Masih. Al-Masih Dajjal, Al-Masih Isa bin Maryam. Apa bedanya Masihnya Isa dengan Masihnya Dajjal? Masihnya Isa alaihissalam adalah beliau digelari Al-Masih karena beliau dengan izin Allah, dengan kekuatan dari Allah, menyembuhkan orang-orang yang sakit buta dari lahir. Buta dari lahir disembuhkan dengan usapan pada matanya, maka disebut dengan Masih, yakni yamsahul ain hatta yara, yaitu mengusap dua mata sampai apa? Sampai sembuh. Adapun Masih Dajjal ada dua makna. Kenapa Dajjal disebut sebagai Masih? Dajjal disebut sebagai Masih karena yaitu li'annahu yamsahul ardh, dia mendatangi semua permukaan bumi. Tidak ada permukaan bumi kecuali dia datangi. Dari kata-kata fasihu fil ard, yang artinya jalanlah di atas muka bumi. Yamsahul ard, dia mengusap semua tanah kecuali Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena ada para malaikat yang berbaris-baris menjaga dua kota suci tersebut. Ini pendapat pertama, kenapa Dajjal disebut Masih. Sedangkan pendapat yang kedua adalah kenapa Dajjal disebut Masih, karena mamsuhul ainil yumna, mata kanannya tertutup sedangkan mata kirinya keluar. Ini menunjukkan bahwasanya kadang-kadang orang yang terlalu berlebihan dalam teori Illuminati menganggap Dajjal itu matanya satu, matanya dua Dajjal. Ada bayi lahir matanya satu Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian bukan zat yang memiliki mata awar. Awar itu yang satu adalah keluar, yang satu tertutup. Berarti matanya dua. Yang jelas Masih Dajjal salah satu maknanya adalah mamsuhu al-aini yumna, tertutup mata kanannya. Paham ini para ikhwan? Nah. Baik. Sekarang kita harus yakin baik-baik bahwasanya mengkultus individukan para ulama dan orang-orang saleh penyebab pertama kesyirikan di tengah umat manusia. Penyebab pertama kesyirikan di tengah umat manusia yaitu ketika kaum Nabi Nuh mengkultuskan lima orang saleh mereka. Wa qalu la tadarunna wadd wala suwa' wala yawuth wa ya'uq wa nasr. Wa suwa' ya'uq yawuth nasr. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Nuh ayat 23. Jangan kalian biarkan sembahan-sembahan kalian, dan juga jangan kalian biarkan wat suwa ya'uq yawuth nasr. Abdullah bin Abbas menceritakan tafsiran dari ayat ini, Nuh ayat 23, bahwa ini adalah hadhihi asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh. Kemudian ketika mereka meninggal, maka mereka bangun di atas kuburan mereka patung-patung yang serupa dengan mereka. Tujuan awalnya adalah hanya sekedar mengingat mereka. Kalau orang yang sedang turun imannya melihat patung ini, jadi naik lagi imannya, semangat lagi beribadah kepada Allah. Tujuan awalnya itu. Ini pada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi patut diperhatikan baik-baik al-ghulu. Terlalu berlebihan memuji, mengkultus individu kan adalah penyebab pertama, paling pertama dan utama kesyirikan terjadi di tengah umat manusia sampai sekarang. Kadang-kadang ada yang mengatakan kalau seandainya nanti di alam kubur datang malaikat mungkar dan nakir bertanya kepada Anda, maka ucapkan saya pengikut Mbah si Fulan, selamat dari siksa kubur. Dari mana? Tidak bisa. Tidak ada dalil. Dan ini meremehkan malaikat. Dan ini pelecehan agama. Ini gara-garanya apa? Guru. Nabi Muhammad SAW ketika haji wada, beliau minta kepada Abdullah bin Abbas mengambilkan batu-batu yang berbentuk hasal khalf. Batu hasal khalf adalah batu yang bisa dipegang dengan dua jari. Kemudian beliau dibawakan, kemudian beliau angkat batu tersebut di hadapan para sahabatnya. Bimithli ha'ula'i farnu, dengan batu-batu yang seperti ini lempar. Iyyakum wal ghuluwa fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwa. Jauhi oleh kalian sikap ghulu, berlebih-lebihan mengkultuskan sesuatu. Orang-orang sebelum kalian binasa gara-gara sikap ghulu. Makanya saya berpesan kepada siapapun, kita yang di dakwah salaf tidak akan pernah mengkultuskan siapapun. Ada perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan al-haqqu la yurtabatu birrijal, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Yang artinya kebenaran tidak dikait eratkan dengan seseorang. Kalau Ustaz Fulan mengerjakan, maka pasti benar. Enggak ada begitu. Dalam dakwah salaf tidak ada begitu. Ya, kenali kebenaran, engkau akan tahu siapa yang benar. Ini para ikhwah. Itu yang harus kita selalu junjung di dalam dakwah kita. Kebenaran hanya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya pula, kita kadang-kadang ngefans terhadap syekh, terhadap ustaz. Boleh kita suka kepada beliau karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sampai mengkultuskan, mengkultus individu kan, maka ini tidak benar. Kenapa? Karena yang masih hidup tidak aman dari godaan saat wafatnya. Makanya ada perkataan masyhur dari Abdullah bin Mas'ud, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah." Siapa yang ingin menjadikan seseorang sebagai suri tauladan, jadikanlah orang yang sudah meninggal sebagai suri tauladan, yaitu para sahabat yang sudah dijamin diridhai oleh Allah, dijamin surga, dijamin diampuni, dijamin manusia terbaik, dijamin diberi petunjuk, dijamin tidak di atas kesesatan. Contoh mereka itu yang paling pantas untuk menjadikan contoh. Kenapa? Fa innal hayya tu'min 'alal fitnah. Orang yang masih hidup tidak aman dari godaan saat wafat menjemputnya, siapapun orangnya. Nah, ini pada ikhwan itu harus kita pahami baik-baik, kebenaran tidak bisa dikait eratkan dengan seseorang. Karena si Fulan, Ustaz Fulan mengerjakannya pasti benar. Enggak mesti. Yang benar adalah apabila sesuai perbuatan tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada ikhwah, yang patut kita perhatikan juga dalam perkara ini adalah bahwa sifat dan gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling utama dua, sehingga kita tidak ahulu di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau lepas dari dua gelar ini, maka kita akan terlalu berlebihan sehingga hampir menyamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah, atau terlalu meremehkan sehingga meletakkan beliau di bawah tempat yang di tempat yang paling bawah yang tidak pantas beliau diletakkan. Makanya beliau mempunyai dua gelar, innama ana abdun faqul Abdullah wa Rasul. Aku adalah hamba biasa, maka ucapkanlah aku Abdullah dan Rasulullah. Itulah dua gelar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak akan pernah guru seperti kaum Nasrani terhadap Nabi Isa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, hamba Allah yang la yurbat, tidak boleh diibadahi, tidak boleh berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh minta rezeki, minta anak, tidak boleh. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah, gelar kedua yang beliau adalah Rasulullah, la yukadzdzab, tidak boleh didustakan. Itu dua gelar Rasulullah SAW yang dengannya seseorang tidak akan pernah terlalu berlebihan, terlalu meremehkan. Ifrat dan tafrit. Ada di zaman sekarang orang-orang yang berlebihan memuji Rasulullah SAW, seperti di dalam Qasidah Burdah. Beliau mengatakan, Al-Busairi mengatakan, ya akramal khalqi ma liman anudhu bihi siwaka inda huduthil halithil ma'amini. Wahai makhluk yang paling termulia, aku tidak memiliki seorang yang aku bisa berlindung dengannya kecuali engkau. Makhluk paling termulia siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Aku tidak memiliki seseorang yang aku berlindung dengannya kecuali engkau. Nah, ini tidak boleh. Ini hulu terhadap Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali siapa? Allah. Kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Ya. Wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika al-ilmu al-lawhi wal-qalami. Sesungguhnya termasuk kedermawanmu adalah dunia dan seisinya. Ini menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dunia dan seisinya kedermawanan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan termasuk ilmu wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang termulia, adalah ilmu pena pencatatan kitab takdir pada pencatatan takdir pada kitab Lauhul Mahfuz. Ini menyamakan dengan siapa? Allah. Ini tidak benar. Ustaz kenapa hafal? Dulu saya mimpin ini, mimpin pembacaan kasidah itu saya mimpin. Ya ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin penting dari sini bahwa kita tidak boleh mengkultuskan seseorang pun di atas yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Kemudian penulis membawakan ayat surah An-Nisa ayat 171 sebagai dalil bahwa kebiasaan kaum Nasrani adalah hulu. Kaum jahiliyah hulu. Ayatnya berbunyi, ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab. Siapa mereka? Yahudi Nasrani. Jangan kalian hulu di dalam agama kalian. Wa la taqulu 'ala Allahi al-haq. Dan jangan kalian mengucapkan tentang Allah kecuali dengan kebenaran. Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Di sini gelar yang paling pantas untuk Nabi Isa, sesungguhnya Nabi Isa hanyalah Rasulullah. Kemudian gelar yang lain yang dimiliki oleh Nabi Isa, kalimatuhu, kalimat Allah. Apa maksudnya kalimat Allah? Nabi Isa ketika dimasukkan oleh Jibril ke dalam rahimnya Maryam, kemudian Allah berfirman, kun. Itulah yang disebut dengan kalimat Allah. Jadi kalau dikatakan apa maksud Nabi Isa kalimat Allah, yaitu ucapan Allah ke dalam rahim Maryam, ucapan apa? Kun, kalimat Allah itu namanya. Setelah kun, maka fayakun, jadilah Nabi Isa. Kemudian alukah ila Maryam, yang Allah berikan kepada Maryam, wa ruhun min, dan ruh dari Allah. Di sini juga ada kesalahan sebagian kaum Nasrani. Mereka menganggap bahwasanya Nabi Isa adalah ruh Allah. Maksudnya seperti Allah seperti Nabi Isa menitis ke dalam zat Allah. Inilah keyakinan wahdatul wujud. Ini tidak benar. Seperti orang masukkan air ke dalam air. Karena mereka mengatakan itu kan ruh Allah. Maka yang benar adalah Nabi Isa adalah ruh Allah. Maksudnya Allah menciptakan ruh kemudian memasukkannya ke dalam rahimnya. Itu maksudnya. Fa'aminu billahi wa rusuli wa la taqulu thalatha. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian mengucapkan trinitas. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah selesai kebiasaan yang ke-13. Bagaimana cara menasihati orang yang suka berdebat dengan pendapat-pendapat yang banyak filsafatnya? Maka jawabannya, ya, kalau seandainya itu teman dekat, maka nasihatilah agar kembali kepada Al-Quran dan Hadis, bukan kembali kepada ilmu filsafat. Kalau seandainya dia orang yang suka mengajak kepada kebid'ahan, maka tinggalkanlah, tidak perlu kita melayani debatnya. Allahu a'lam. Saya ingin bertanya, saya sudah 5 kali berturut-turut tidak sholat subuh di masjid dan tidak pada waktunya. Jadi saya selalu mengqadha sholat subuh karena kesiangan. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Karena sudah kebiasaan. Maka ini haram, dosa besar, dan ini di atas bahaya yang sangat besar. Dikhawatirkan masuk ke dalam hadis Rasul di riwayat Imam Tirmidzi, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang muslim dengan mereka orang kafir adalah perihal sholat. Siapa yang meninggalkannya maka sungguh dia telah kafir. Dikhawatirkan orang yang seperti ini masuk dalam hadis itu. Lihat kata-kata saya tidak memponisnya. Dikhawatirkan perbuatan seperti ini masuk ke dalam hadis tersebut. Kemudian Rasul SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah. Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau dia meninggalkan salat maka tidak ada jarak lagi antara kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini bahayanya. Wallahu a'lam. Maka saya nasihatkan kepada yang bertanya seperti ini, bertobatlah kepada Allah dan rubah kebiasaannya sebelum ajal menjemput. Bertobat dengan sebenar-benar tobat. Karena salat, ya, adalah perkara yang sangat agung di dalam agama Islam. Dia rukun Islam kedua setelah 2 kalimat syahadat. Sholat ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Buktinya tidak ada ibadah yang sunnahnya 5 kali yang dikerjakan 5 kali sehari dan sunnahnya paling banyak. Dan mengambilnya harus ke atas langit. Nabi Muhammad SAW harus ke atas langit, tidak bisa melalui Jibril. Saking agungnya perihal sholat. Ya, saya pernah bertemu dengan orang yang tidak pernah terkena, mukanya tidak pernah terkena air wudu selama setahun. Hanya gak pernah sholat selama setahun. Saya kejar orang tersebut dengan pertanyaan. Waktu itu saya kajian di penjara Arab Saudi, dia di penjara karena sesuatu. Lalu saya tanya, apa yang Mas rasakan selama tidak sholat selama setahun? Dia mengatakan, saya setiap punya urusan tidak akan pernah becus, Ustaz. Emosi meluap-luap. Dan itu memang benar. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah. Wahai Bilal, tenangkan hati kita dengan sholat. Kumandangkan azan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan yang bertanya, kalau seandainya memang terjadi seperti itu, bertobatlah sebelum ajal menjemput. Allah. Di daerah tempat tinggal saya di masjidnya salat saat salat subuh baca surat Al-Fatihahnya fatal kesalahannya. Dan ada lagi masjid yang lain terdapat kuburan. Lebih baik mana Ustaz, salat di masjid 1 atau 2? Tidak dua-duanya. Yang satu kita sholat di belakangnya. Kalau misalkan fatal kesalahannya ini, maksudnya adalah kan kesalahan itu ada namanya lahan jali wa lahan khafi. Kesalahan yang jelas, baik itu salah makhrajnya, salah tajwidnya, atau salah panjang pendeknya. kesalahannya benar-benar jelas, maka tidak boleh kita sholat di belakangnya, tidak sah. Karena surat Al-Fatihah adalah rukun sholat. Tetapi kalau kesalahannya tidak jeli, tidak fatal, maka masih sah sholat di belakangnya. Jadi lihat dulu ini, sholat kesalahan tersebut Al-Fatihahnya apa dulu. Ya. Kalau seandainya kesalahan memang benar-benar fatal, maka tidak sah sholat di belakang. Nah, yang kedua, sholat di kuburan juga pendapatnya diharamkan sholat di masjid yang ada kuburan atau menghadap kuburan, atau masjid yang di dalamnya ada kuburan, atau masjid yang satu tanah dengan kuburan. Jadi misalkan ini area masjid, ini area tanah masjid, di sini masjidnya, di sini kuburannya, enggak boleh. Atau ini masjid di dalamnya kuburan, ini tidak boleh. Atau ini masjid kemudian di depannya atau di samping kanannya tanpa ada pembatas kuburan, maka ini tidak boleh sholat di dalamnya. Haram sholat di dalamnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la tusallu ilal kubur, jangan kalian sholat menghadap kuburan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, la'natullah 'alal yahud wal nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, dalam riwayat yang lain orang-orang soleh mereka, sebagai masjid. Haram hukumnya. Nah, khilaf di antara ulama, kalau sholat di situ juga apakah sah sholatnya, gugur kewajibannya tidak. Khilaf di antara ulama. Saya lebih condong kepada pendapat bahwa an-nahyu yaqtadi at-tahrim wa at-tahrim yadullu 'ala al-fasad. Larangan apabila ada larangan mengkonsekuensikan kepada keharaman, dan keharaman jika dikerjakan maka menunjukkan kepada kerusakan. Seorang sholat diharap, dilarang sholat menghadap kuburan, atau sholat di masjid yang ada kuburannya dilarang, berarti dia haram, dan haram menunjukkan kepada kerusakan, berarti batal sholatnya, harus diulang karena belum gugur kewajibannya. Allahu a'lam. Bisakah sholat berjamaah orang yang berbeda niat? Contoh, saya ingin sholat witir sedangkan saudara saya ingin sholat isya. Boleh, tidak mengapa. Dan apakah suara imam dijaharkan atau tidak? Maka jawabannya adalah, kalau imamnya ini sholat sunnah, maka dia antara dua pilihan, menjaharkan ataupun melirihkan. Kalau tidak menjaharkan, tidak mengapa, karena dia pada haknya adalah sholat sunnah. Tapi kalau seandainya ingin bertoleransi dengan makmum di belakang, maka dia menjaharkan. Ya. Kalau dia ingin melirihkan, tidak mengapa. Kalau ingin bertoleransi dengan makmum yang di belakang, menjaharkan, maka juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana penjelasan apabila ada orang ahlu bid'ah tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah, seperti sedang sholat, puasa, haji, dan lain-lain? Bagus pertanyaannya. Maka jawabannya, mungkin orang tersebut melakukan perbuatan bid'ah yang dilihat oleh manusia, tapi mungkin dia memiliki ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah dan ikhlas, akhirnya Allah memberikan dia husnul khatimah. Itu jawaban pertama. Paham maksud saya? Orang mungkin melakukan perbuatan bid'ah dilihat oleh manusia, tapi dia ada amalan yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah, yang akhirnya amal ikhlas sesuai dengan sunnah ini membuat dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu satu jawabannya. Yang kedua adalah, orang yang melakukan perbuatan bid'ah tetap dia berdosa meskipun mati saat sedang sholat. Kenapa? Karena kita tidak tahu si fulan ini matinya husnul khatimah atau tidak. Hanya Allah yang mengetahuinya. Paham ini? Jawaban yang kedua seperti itu. Buktinya apa? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, bahwa beliau bercerita, anna rajulan min a'zamil muslimina ghina'an aghnaha fi ghazwatin ghazaha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sangat semangat, pemberani, berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai orang-orang mengira dia pasti penghuni surga kalau meninggal. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menoleh kepada orang tersebut Beliau dapat wahyu dari Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila rajulin min ahli an-nar falyanzur ila hadha." Siapa yang ingin melihat seseorang penghuni neraka, lihat orang itu yang tadi dipuji oleh manusia, yang tadi dikira pemberani, mujahid oleh manusia. Maka fattaba'ahu rajul. Ada para sahabat yang mengikuti orang tersebut. Ada apa sih? Kenapa dia orang yang kita anggap sebagai ahli ibadah, ahli jihad, kita anggap mungkin dia mati syahid nantinya dijamin surga, tetapi dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai penghuni neraka. Fattaba'ahu rajul. Ada orang mengikutinya. Wa huwa ala tilkal hal. Dia memang seperti itu, semangat, berjihad, pemberani. Falamma jurih, tetapi ketika dia luka, istajalal maut, dia menyegerakan kematian, tidak sanggup menderita dengan lukanya. Faja'ala dzubabata sayfihi baina thadayhi hatta kharaja min baini katifihi. Maka dia jadikan tajamnya pedangnya di antara dua dadanya, kemudian sampai menusuk di ke punggungnya, ke pundaknya. Maka orang yang mengikuti ini langsung menghadap kepada Rasulullah, langsung mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Aku bersyahadat bahwa engkau Rasulullah. Kata Rasulullah, "Wa madza?" Ada apa itu? Engkau mengatakan begini-begini, ternyata benar dia. Dia bunuh diri. Kata Rasulullah, ini intinya. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli jannah wa huwa min ahli an-nar. Wa innal 'abda la ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa huwa min ahli jannah. Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya ada seorang hamba yang mengamalkan amalan penghuni surga, dilihat oleh manusia penghuni surga, tetapi dia ternyata penghuni neraka. Dan sebaliknya, ada yang dilihat oleh manusia sebagai penghuni amal, mengerjakan amalan-amalan penghuni neraka, tetapi dia sebenarnya penghuni surga. Sesungguhnya amalan sesuai dengan akhirnya, tergantung pada akhir. Sedangkan kita manusia tidak tahu akhir si fulan bagaimana. Meskipun dia mati di atas sedang sholat, sedang sujud, maka kita tidak bisa mengklaim, wah ini pasti surga, ini pasti husnul khatimah. Kita cuma bisa mengatakan semoga husnul khatimah, semoga syahid. Paham ini para ikhwan? Jadi jawabannya itu dua. Wallahualam. Berarti gelar Al-Masih tidak serta-merta diberikan pada kebaikan, karena Dajjal bergelar Al-Masih. Iya, benar. Bagaimana hukumnya seorang wanita yang memiliki usaha jual handphone online dengan cara transaksinya secara cash on delivery, yaitu COD, dengan pembelinya kadang bertemu di pusat perbelanjaan tanpa ditemani oleh mahramnya? Maka jawabannya, COD-nya benar. Ketemu dengan pelanggannya tanpa mahramnya lebih baik dijauhi, karena pandangan mata berbahaya. Ya, ini berbahaya. Adakah dalil bahwasanya membaca saya sering mendapati pertanyaan seperti ini, para ikhwan. Orang sudah berkeluarga 15-20 tahun, istrinya minta cerai. Saya kalau ada orang perempuan yang WhatsApp atau telepon minta cerai, itu saya akan selidiki dulu. Biasanya dia mengeluhkan suaminya, karena suami saya kurang romantis. Apa maksud ibu tidak romantis? Ternyata ada pil pria idaman lain, pelanggan HP online. Adakah dalil bahwasanya membaca Al-Fatihah setelah berdoa atau mengirim Al-Fatihah untuk orang sakit atau orang yang sudah meninggal? Tidak ada dalil. Mana ada dalilnya? Tidak ada dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Rasulullah SAW, seperti Khadijah, anak beliau Mutijah, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Zainab. Kemudian yang laki-laki Ibrahim, Al-Qasim, Abdullah. Belum ada Nabi Muhammad SAW ila ruhi Khadijah al-Fatiha wa kadhalika al-Fatiha thumma al-Fatiha. Enggak ada. Ya, belum ada. Dan khairul hadi hadi Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jika ada ustadz yang kita ambil ilmunya, kita tahu ada aib dan kesalahannya dalam dirinya, dalam kehidupan kesehariannya, apakah kita masih boleh mengambil ilmu darinya? Tergantung aibnya apa. Karena manusia tidak akan pernah ada yang sempurna. Saya mendapat pelajaran dari saudara saya karena Allah, Al-Ustaz Al-Fadil Abu Abdul Mahsin Firanda Andirja Hafizullahullah. Beliau mengatakan, kadang seorang terlihat, seorang terkenal, seorang ulama besar terlihat kekurangannya. Itu semua hikmahnya, Din, agar kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Agar orang tidak terlalu mengkultuskan orang tersebut. Ini pelajaran yang berarti. Ya. Jadi tergantung kesalahannya. Kalau kesalahannya akidah, maka pada saat itu, kalau dia mengajarkan akidah yang keliru, maka jangan diambil ilmunya. Tahun 2019 ini bibi saya berhaji ke Baitullah pertama kali. Baru-baru ini bibi saya memberi kabar ke keluarganya kami di Indonesia bahwa telah membadalkan haji almarhum ayah saya. Ayah saya merupakan adik kandung bibi. Bagaimanakah sah badal haji untuk almarhum ayah? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, tidak sah haji badalnya untuk ayahnya. Untuk saudarinya, saudaranya bibi ini. Kenapa? Karena bibi ini baru berhaji yang pertama untuk dirinya. Sedangkan haji itu satu kali perjalanan untuk satu orang. Rasulullah SAW pernah mendengar orang berkata, labbaika an syubrumah. Ya Allah, aku berniat menunaikan ibadah haji atas nama syubrumah. Rasulullah SAW menoleh kemudian bertanya, man syubrumah? Siapa itu syubrumah? Kemudian orang ini menjawab, akhun li au qaribun. Dia saudaraku wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi kepada orang tersebut, ahajazta an nafsik? Kamu sudah berhaji belum atas dirimu sendiri? Kemudian orang tersebut berkata, belum wahai Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, hujja an nafsik thumma hujja an syubrumah. Berhaji dulu untukmu tahun ini, kemudian tahun depan hajikan atas nama syubrumah. Wallahu a'lam. Membantah syubhat bahwa orang-orang kafir itu bukan pilihannya, namun terlahir sebagai orang kafir, Nasrani, Yahudi, dan lain-lain. Syubhatnya, bantahnya gampang. Bahwasanya Anda sekarang mendengar syariat Nabi Muhammad SAW. Meskipun Anda terlahir Yahudi Nasrani, ada kesempatan untuk masuk dalam agama Islam. Masuklah dalam agama Islam. Ya, karena tidak ada agama yang diterima selain agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama tidak akan pernah lan di situ. Harfu nafi li ta'bid nera, tidak akan pernah sama sekali diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Paham ya? Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, la yasma'u bi min hadhil ummati yahudiyun wala nasraniyan thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kami ashabin nar. Tidaklah orang-orang dari umat ini, Yahudi dan Nasrani, yang mendengar risalahku, kemudian dia mati dan belum beriman dengan apa yang aku bawa, melainkan ia akan menjadi penghuni neraka. Anda punya kesempatan sekarang. Apalagi Anda mengetahui, mampu belajar tentang agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Maka masuk Islamlah. Orang-orang yang berkata dengan syubhat seperti ini, saya kan sudah Nasrani Ustaz, ya sudah ini kan takdir Allah, saya kan sudah Yahudi Ustaz, lahir dari rahim ibu yang Yahudi, ibu yang Nasrani, ini kan takdir Allah. Maka ini sama dengan kelompok kaum Jabriyah yang berpendapat bahwasanya manusia tidak punya kuasa, hanya Allah yang berkuasa. Kaum Jabriyah, manusia seperti robot, seperti daun yang diterpa angin kesana kemari. Allah. Orang tua saya menyuruh saya untuk melakukan amalan bid'ah, tetapi amalan ini tidak sampai masuk ke dalam kesyirikan. Dengan sangat terpaksa saya melakukan amalan tersebut, tetapi hati saya mengingkari agar tidak menyakiti hati orang tua dan menjaga perasaannya. Bagaimana hukumnya dan apa yang harus saya lakukan? Maka jawabnya, hukumnya haram. Karena Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata bi makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada seorang makhluk siapapun dalam perihal bermaksiat kepada Allah. Perbuatan bid'ah hukumnya haram. Tidak diperbolehkan. Dan harus harus tegar memegang sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru 'ala dinihi kal-qabidi 'ala jamr. Akan datang kepada manusia suatu masa orang yang bersabar di atas agamanya, dia seperti memegang batu api. Ada seorang sahabat Nabi, ibunya tidak mau makan sampai mau mati. Wahai fulan, kata ibunya, wahai anakku, bukankah dalam agamamu Allah memerintahkan untuk berbakti kepada orang tuamu? Saya tidak mau makan sampai kamu keluar dari agama Muhammad SAW. Anak ini sedih, ingin mengikuti ibunya tetapi dilarang. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya. Jika orang tuamu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi'in fala tuti'. Jika mereka berusaha untuk membuatmu mensyirikkan aku tanpa ilmu pengetahuan, jangan taati mereka. Tetapi tetap gauli mereka dengan baik. Tidak boleh taat dalam bermaksiat kepada Allah, kepada seorang makhluk. Allahu akbar. Berdiri terlebih dahulu atau menyelesaikan iqamah? Bagus ini pertanyaannya. Jawabannya adalah, para ulama khilaf di antara para ulama tentang kapan makmum berdiri. Ada yang mengatakan awal iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang mengatakan qad qamatis shalah. Mereka berdalil dengan hadis, tapi hadisnya lemah. Ada yang mengatakan ketika selesai iqamah. Maka jawabannya adalah, wallahu alam, pendapat yang keempat, yaitu yang paling kuat. Tidak ada dalil khusus yang menyebutkan tentang kapan berdiri makmum saat iqamah. Maka boleh di awal, boleh di pertengahan, boleh ketika pada qamatis shalah, boleh ketika di akhirnya. Wallah. Yang tidak benar adalah dikerjakan oleh sebagian orang, yaitu bangun dulu merapatkan saf, kemudian imam mengatakan sawu shufufakum, baru iqamah. Itu enggak benar. Nah, itu ada di beberapa daerah. Ada di beberapa daerah. Ya, Allah. Adakah sunnah bertukar tempat sholat setiap ba'da sholat wajib? Maka jawabannya, ada hadis Rasul yang berbunyi, ayajizu ahadukum, apakah kalian tidak sanggup untuk pindah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang? Hikmahnya salah satunya disebutkan oleh para ulama, wa yawma idzin tuhadditsu akhbar. Pada hari itu bumi akan menceritakan kabarnya. Salah satu kabarnya adalah si fulan dahinya pernah sujud di tempat di sini, si fulan dahinya pernah sujud di sini. Baik. Tetapi berarti kan sunnah pindah, tetapi jangan mengganggu yang lain. Artinya tidak ada kewajiban harus berpindah. Orang lagi asik-asik zikir, pindah-pindah. Tidak sholat. Dan pindah pun tidak mesti harus pindah tempat. Pindah ke depan sedikit atau ke belakang satu langkah, ya. Tidak mengapa. Itu juga namanya berpindah. Orang asik-asik, subhanallah. Mengganggu. Mengganggu. Bagaimana pendapat Ustaz tentang korban pendemo yang meninggal dalam keadaan bangkai jahiliyah? Bagaimana para salaf menanggapi pendemo pemimpin? Jazakallahu khairan. Ini permasalahan darah, tanyakan kepada ustaz yang lebih mumpuni ilmunya. Saya hanya bisa mengatakan, demo bukan syariat Islam. Demo disepakati oleh para ulama bukan cara untuk menasihati pemimpin. Itu sepakat para ulama. Tidak ada perbedaan di antara para ulama dalam hal ini. Adapun masalah itu bangkai jahiliyah dikaitkan dengan Ustaz Sifulan, tanyakan kepada ustaz-ustaz yang lebih berkompeten dalam masalah ini. Saya mau bertanya, apa benar merayakan ulang tahun ini merayakan ulang tahun itu mengikuti kaum jahiliyah, dan apa yang harus kita terapkan kepada anak-anak atau keluarga kita di masa sekarang ini? Maka jawabannya adalah iya, termasuk kebiasaan kaum jahiliyah yaitu merayakan hari ulang tahun, karena tidak ada didengar dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau merayakan hari ulang tahun. Kemudian juga apa yang harus kita terapkan kepada keluarga kita? Amalkan surat At-Tahrim ayat 6 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum, wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Tafsirannya ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas yaitu keluarga kalian dari api neraka, maksudnya ajari adab Islam dan ilmu agama Islam. Ya Allah. Jika masjid musala di sekitar tempat tinggal memiliki kuburan, semua, apa yang harus saya lakukan? Masa semua sih? Jangan terlalu berlebihan. Maka cari masjid yang tidak ada kuburannya. Apakah mengaji hanya kekajian salaf atau terdapat ustadz-ustadz sunnah termasuk ghulu? Atau terhadap ustadz-ustadz sunnah termasuk ghulu? Ya tidaklah. Kenapa? Karena kita ini para ikhwan diperintahkan dalam syariat Al-Quran, hadis Rasul, kebiasaan, perkataan para salaf untuk sangat selektif menuntut ilmu. Itu hak kita untuk selektif menuntut ilmu. Jangankan ustadz-ustadz yang tidak mengusung dakwah salaf, di antara para ustadz yang mengusung dakwah salaf saja kita boleh selektif. Saya mau belajar ke ustadz si fulan saja. Kenapa? Karena beliau lebih mumpuni dalam ilmu hadis. Boleh seperti itu, asalkan tidak fanatik. Boleh. Selektif tidak mesti harus fanatik. Fanatik itu artinya buta mengikuti tanpa dalil. Ini tidak benar. Itu yang tidak benar. Di antara para ustadz salaf saja, saya mau bertanya kepada ustadz si fulan, karena ustadz si fulan saya lihat lebih mumpuni dalam ilmu ini. Bukan berarti kita mau menyalahkan yang lain. Bukan berarti itu hulu. Yang hulu itu maksudnya adalah mengatakan apa yang dikatakan ustadz tanpa dalil. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Subhanakallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk bulan depan masih ditunggu pengumumannya dari panitia DKM, apakah kapan lagi kita akan kajian, apakah malam Sabtu ataukah malam Senin seperti ini. Insyaallah akan diumumkan nantinya. Wallahu a'lam. Wassallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum.